Kemudian ayuhal ikhwah al-karam, saudara-saudaraku yang mulia, kita akan membahas bersama kalian dalam kunjungan saya kali ini tentang seputar beberapa nasihat, beberapa wasiat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnati wal jama'ati secara khusus. Yang pertama adalah, ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua, bahwasanya al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya As-Sunnah, beliau telah mengatakan bahwasanya sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah as-sunnah. Perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembenaran-pembenaran beliau, termasuk dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan agama Islam agama yang menghapus selainnya dari agama-agama Allah subhanahu wa ta'ala yang turun sebelumnya. Allah azza wa jalla juga telah menjadikan Al-Quran menjadi kitab yang muhaimin, yang mengatur, yang meluruskan, yang menguasai dan menghapus apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Allah azza wa jalla juga telah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang terakhir dari dunia ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaitkan, menggantungkan masuknya seseorang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan selamatnya seseorang dari neraka dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali siapa yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wasalam menjelaskan, "Man ata'ani dakhala al-jannah." Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga. "Wa man 'asani faqad aba." Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami para sahabat, nasihat yang sangat dalam, sehingga ketika mendengar nasihat itu hati menjadi takut, mata pun berlinang menangis takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami pun mengatakan, "Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wasiat terakhir, seolah-olah ini adalah nasihat terakhir, maka berikanlah wasiat kepada kami." Maka beliau alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, "Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juga mendengar dan patuh kepada para penguasa, meskipun yang menjadi penguasa di antara kalian adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka pegangilah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya perkara-perkara yang baru dalam agama itu adalah perkara bid'ah dan semua bid'ah kesesatan. Maka pada hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwa barang siapa yang ingin selamat, ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain kecuali adalah Islam yang murni, sumber yang jernih. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengatakan, "Wa raditu lakumul Islam dinan," dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, siapa yang mencari, yang menghendaki selain agama Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka ambillah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa yang dia cegah, yang dia larang, maka tinggalkanlah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, dan jika kalian taat kepadanya, kepada Rasul alaihi salatu wasalam, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, dan tidaklah ada kewajiban bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali menyampaikan dengan jelas. Dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla pun memerintahkan, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ, wahai orang-orang yang beriman, dalam surat Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan janganlah kalian menjauh berpaling darinya dalam keadaan kalian bisa mendengar. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un, jangan pula kalian mengatakan, kalian menjadi seperti mereka, orang-orang yang mengatakan, kami mendengar, namun pada hakikatnya mereka tidak mendengar. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah mereka yang tidak berakal. Kemudian setelah itu dalam surat yang sama Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsyarun, wahai orang-orang yang beriman, segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya apabila Allah Azza wa Jalla mengajak kalian menuju sesuatu yang akan menghidupkan kalian, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menghalangi kalian, yang menghalangi seseorang dengan hatinya. Dan ketahuilah bahwasannya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua akan dikembalikan. Dalam ayat yang lain lagi Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para penguasa di antara kalian. Pada ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua dengan kata-katanya, dengan kalimatnya, athi'u ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ayat yang lain lagi dari surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah taala dan Rasul alaihi salatu wassalam, maka mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang mati syahid, was-salihin dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh mereka adalah teman-teman yang baik. Ayat-ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim yang memuat perintah kepada kita semua orang-orang yang Islam, masuk Islam, orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah taala dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, tidaklah ada keislaman bagi siapa yang tidak beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada jalan bagi orang seperti itu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan berislam, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis-hadis syafaah, "Aku orang yang pertama-tama membuka pintu surga. Aku orang yang pertama kali mengetuk pintu surga." Demikian dalam riwayat yang lain. Maka tidak ada jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hidup setelah atau semenjak dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat nanti kecuali dengan masuk Islam dan mengerjakan amalan-amalan sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, siapa yang menyangka bahwa dia akan dapat hidayah dengan selain petunjuk, barang siapa yang mengira, barang siapa yang meyakini bahwa dia akan mendapatkan petunjuk selain dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka baginya laknat Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat serta seluruh umat manusia. Maka tidak ada jalan kecuali kita semua harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau kita menghendaki surga Allah azza wa jalla.